Nah, mana akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan sebatas kemampuan anda. Apabila saudara kita tinggal di luar kota dan meninggal di sana ketika ziarah, tidaklah mendapati jenazahnya mereka sudah dikubur. Nah, bolehkah kita mensolati di atas kuburannya? Baik, tinggal di luar kota. Yakni jika kuburan tersebut posisinya membutuhkan safar, jika posisinya membutuhkan safar, nah, maka tidak boleh melakukan safar dalam rangka ziarah kubur. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ke tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, tetapi apabila seseorang safar ke tempat itu bukan dalam rangka ziarah kubur, namun untuk urusan yang lain. Ya, untuk urusan yang lain. Bertepatan dia ada di situ, dia menyempatkan, ya, untuk menyolatinya di atas kubur. Namun kedatangannya bukan khusus itu, ya. Tetapi kebetulan Allah takdirkan dia berada di tempat itu, bukan dalam rangka itu. Kemudian dia ingin menyolatinya dari atas kuburan, tidak masalah. Nah, menyolati jenazah dari atas kuburan masyru', dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, atau dia datang ke sana saat mendengar berita kematiannya, dia segera, ya, ke sana untuk ikut mengiringi jenazahnya, ingin menyolatinya, namun sampai di sana terlambat misalkan dan mendapati, ya, sudah terkubur, maka tidak mengapa menyolati dari atas kuburan. Wallahu a'lam. Fayyid Ibn Abbas katanya tidak mengkafirkan pemerintahan di masanya, karena pemerintahan di masanya telah berhukum dengan hukum Allah. Hanya saja pemerintah di masa itu punya kesalahan, nah, punya kedzaliman, tapi tidak mengeluarkannya dari Islam. Sedangkan pemerintahan saat ini dikafirkan karena kondisinya berbeda, tidak seperti pemerintahan di masa Ibn Abbas. Pemerintahan saat ini benar-benar tidak menerapkan hukum Islam. Bagaimana membantah syubhat ini? Nah, ya, ini tidak benar. Pemerintahan kita tidak bisa kita kafirkan. Nah, negeri kita negeri Islam, alhamdulillah. Ya, kita mendapati syiar-syiar Islam di mana-mana dengan bebas leluasa. Ya, kaum muslimin yang merupakan mayoritas di negeri ini menjalankan ibadah tanpa ada rasa takut, rasa khawatir, ya, semuanya terjamin. Nah, dan pemerintah kita, ya, punya Kementerian Agama yang memperhatikan, ya, urusan-urusan Islam, kaum muslimin, penentuan masuknya bulan Ramadan, penentuan berakhirnya Ramadan, penentuan Eid, semuanya Masya Allah, diperhatikan. Naam. Dan usaha-usaha yang lainnya. Baik. Adapun pemerintah kita tidak menerapkan sebagian hukum Islam. Misalkan pemerintah kita tidak menerapkan hukum had, kisos bagi yang membunuh tanpa alasan yang hak, rajam bagi yang berzina dan telah menikah, dan seterusnya potong tangan bagi yang mencuri dan yang dicuri sampai pada batas yang terkena hukum had potong tangan.

adalah kemungkaran, ya, dan keberadaannya dalam masjid merupakan i'tida' terhadap kehormatan masjid, kemuliaan masjid, itu merupakan pelanggaran batas, ya, permusuhan terhadap masjid, tempat ibadah yang harusnya dibersihkan dari hal-hal yang berbau mungkar. Nah, jika ada masjid yang bebas dari yang seperti ini, lebih baik sholat di masjid yang seperti itu. Namun secara hukum sholat di masjid itu sah. Nah, terkadang sewaktu anak saya masih kecil, setiap sakit panas atau batuk, setelah saya diberi obat, kenapa dalam hati saya merasa tenang? Apa yang termasuk jadi syirik? Nah, mudah-mudahan tidak. Barangkali Anda merasa tenang karena telah berobat. Nah, berobat salah satu ikhtiar akhdul asbab, ya, menempuh faktor, ya, upaya yang dibenarkan dalam syariat. Tadawul, berobatlah kalian. Nah, kita diperintahkan dalam syariat untuk berobat. Nah, ya, karena itu merupakan faktor yang jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan, ya, jadi sebab kesembuhan. Jadi sebab kesembuhan. Nah, boleh jadi merasa tenang karena sudah berobat. Ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting harapannya tetap tergantung kepada Allah, bergantung kepada Allah, bukan kepada obat. Asy-syifa biyadillah Subhanahu wa taala. Nah, walaysa biyadi at-tabib, walaysa biyadi ad-dawa. Nah, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tawakkal kepada Allah, bersandar sepenuhnya kepada Allah dalam urusan ini setelah menempuh faktor yang dibenarkan dalam syariat, dalam hal ini berobat. Yang menyembuhkan Allah, bukan obat itu, bukan dokter. Nah, namun munculnya rasa tenang di sini karena telah menempuh upaya, ya, dan bertawakal kepada Allah setelah itu apa hasilnya. Jadi yang penting bukan bergantung kepada obatnya, bukan berharap kepada obatnya, kepada dokternya, tetapi harapannya tetap kepada Allah, tawakalnya tetap kepada Allah. Ini hanya upaya dan faktor, semuanya hasilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kuburannya di samping masjid? Apakah sholatnya tidak sah? Ana tadi menjelaskan hadis larangan sholat di area perkuburan. Ini area perkuburan. Area ini disiapkan untuk perkuburan dan ditandai sudah ada kuburan satu. Kemudian masjid dibangun di area itu, meskipun masjidnya di belakang atau di samping, itu berarti masjid di area perkuburan. Sholat di masjid berarti sholat di area perkuburan. Tidak sah. Nah, adapun masjid sudah terbangun, kemudian ada orang yang menguburkan di samping masjid. Al-asal masjid, dan ini masjid. Kemudian kuburan diletakkan, yang ini ada yang dikuburkan di samping. Ini tidak masalah. Nah, ini tidak masalah. Nah, hatta andaikan masjid sudah ada, kemudian ada kuburan dimasukkan ke dalamnya. Ini ada orang yang meninggal, kemudian dibangun di dalam masjid itu. Sholat di masjid itu tetap sah. Yang salah kuburan yang dimasukkan, yang melakukan ini yang salah, bukan masjid yang salah. Yang seharusnya dilakukan kuburan dikeluarkan. Tapi jangan sholat dalam masjid itu dengan posisi di depannya kuburan. Hindari. Nah, jika sholat dalam masjid tadi, ya, masjidnya duluan, kemudian ada kuburan dimasukkan setelah itu. Ya, yang penting jangan sholat menghadap ke kuburan ini. Jika kuburan di samping kirinya, samping kanannya atau di belakangnya enggak masalah. Tapi bila dia sholat di depannya kuburan tadi, tidak sah sholatnya karena ada larangan sholat menghadap ke kuburan. Faham ya? Barakallahu fiikum. Apakah amal syarat iman? Amal adalah iman. Bukan dikatakan bahwa itu tuntutan atau konsekuensi iman, tapi amal itu memang iman. Karena definisi iman menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, al-iman adalah at-tasdiq bil qalb, pembenaran dengan kalbu. Ya, akidah. Tasdiq bil qalb ini akidah. Yaitu 6 rukun iman itu. Itu tasdiq bil qalb. Meyakini, ya, menjadikan akidah 6 rukun iman tersebut. Baik. Kemudian al-qaw al-iqrar bil lisan, menetapkan dengan lisan. Menetapkan, ya, mengikrarkan keimanan dengan lisan. Kemudian al-amal bil jawarih, beramal dengan seluruh anggota tubuh, beramal dengan kalbu. Baik amalan itu misalkan mahabbah, cinta Allah, khasyatullah, khaufullah, takut kepada Allah, tawakal kepada Allah, raja, berharap kepada Allah, dan seterusnya dari amal-amal kalbu, amal-amal hati. Beramal dengan lisan, zikir, baca Quran, amar ma'ruf, nahi munkar, dan semisalnya. Kemudian beramal dengan anggota tubuh yang lainnya, sholat, puasa, dan yang lainnya. Itu iman. Nah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah terkait dengan pengalihan kiblat yang tadinya ke Baitul Maqdis kemudian dialihkan ke Ka'bah, Masjidil Haram di Makkah. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menelantarkan iman kalian. Apa iman yang dimaksud di sini? Allah tidak akan melantarkan iman kalian. Yaitu Allah tidak akan menelantarkan sholat kalian yang dulu kalian laksanakan ketika menghadap ke Baitul Maqdis. Bukan berarti setelah itu mansukh dan sekarang kiblatnya ke Ka'bah kemudian yang dulu itu tidak diberi pahala. Nah, itu tetap terjaga dan tetap diberi pahala, itu tidak ditelantarkan. Dan Allah namakan itu iman. Allah namakan itu iman. Berarti amal adalah iman. Tayyib. Setelah kita memahami ini, diantara amalan, ya, ada yang merupakan syarat sahnya keimanan, seperti misalkan amal yang selain amal ucapan. Dua kalimat syahadat itu termasuk ikrar bil lisan, menetapkan keimanan dengan lisan, bersaksi dengan dua kalimat syahadat. Tayyib. Kemudian amal. Apakah ada amal yang merupakan syarat penentu sahnya iman, dalam arti jika amal itu tidak dikerjakan? Tidak dikerjakan maka iman batal. Nah, ini perkara yang kita bahas sekarang, menjawab pertanyaan ini. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa sholat 5 waktu, ya, amalan sholat 5 waktu adalah syarat penentu sahnya iman. Dalam arti apabila seseorang tidak sholat 5 waktu, setelah dia yakin mengimani bahwa sholat 5 waktu fardu ain, dia tidak mengingkari itu. Karena jika mengingkari itu berarti dia tidak melakukan at-tasdiq bil qalb. Nah, dia mengingkari. Jika mengingkari wajibnya sholat 5 waktu, maka batal Islamnya. Dia mengimani hal itu. Tapi dia tidak sholat. Malas. Nah, sebagian ulama mengatakan imannya batal. Islamnya batal, dia bukan muslim, dia murtad dengan itu. Karena telah datang hadis yang menyifati bahwa itu adalah kekufuran. Sebagian ulama mengatakan tidak. Ya. Orang yang tidak sholat karena malas, meremehkannya dan tidak melaksanakannya setelah dia meyakini wajibnya, tidak bisa dikatakan batal imannya, Islamnya. Kita tidak bisa murtadkan dia. Tapi kita mengatakan dia fasik. Tetap muslim, mukmin, tapi lemah imannya, dia fasik. Memang benar, meninggalkan sholat disifati dalam hadis bahwa itu kekufuran. Kufur yang dimaksud, kufur kecil. Nah, dan ya, banyak, ada beberapa hadis yang menyifati beberapa amal kemungkaran disifati bahwa itu kekufuran. Nah, seperti qitalul al-mu'min kufur. Nah, memerangi mukmin adalah kufur. Kufur apa maksudnya? Apakah jika seseorang memerangi kaum, berperang sesama kaum muslimin, membunuh sesama muslim, berarti dia murtad? Tidak, itu dosa besar. Disifati kekufurannya kufur asghar, kufur kecil. Dan itu wasilah yang bisa menyeret nanti kepada kufur akbar. Jadi orang yang meninggalkan sholat karena malas dalam keadaan bahaya, dia melakukan kufur kecil. Kefasikan disifati kufur kecil dan ya, kondisinya khatir. Bisa berawal dari situ sampai benar-benar jadi kafir dia. Nah, ini yang sengit perselisihannya. Adapun perselisihan tentang orang yang tidak mau membayar zakat mal karena bakhil, ya, setelah dia meyakini wajibnya, na'am, meskipun ada yang mengatakan batal Islamnya, tetapi jelas lebih kuat pendapatnya mengatakan tidak. Nah, begitu pun tentang puasa. Yang sengit dan kuat perselisihannya salat 5 waktu. Namun yang rajih, wallahu alam, yang rajih dia tidak kafir. Nah, jadi salat 5 waktu bukan merupakan amal yang merupakan syarat sahnya keimanan. Nah, berdasarkan pendapat ini tadi. Baik. Wallahu a'lam. Dan pada hadis yang telah kami syaratkan dalam kajian tadi, ya, yaitu setelah para pemberi syafaat kemudian Allah Subhanahu wa taala menggenggam satu kaum, dalam hadis itu disebutkan mereka tidak punya amal tetapi punya keimanan. Ya, ada sedikit keimanan dan mereka diselamatkan, dikeluarkan dari neraka. Dan hadis sahibul bitaqah, hadis tentang pemilik bitaqah, kartu catatan amal, kitab amal yang isinya hanya ucapan la ilaha illallah. Dia tidak punya catatan amal yang lain kecuali itu. Sehingga orang ini sebenarnya sudah dalam keadaan pucat dan takut. Ya, ketika akan ditimbang amalannya, ternyata ya, kitab bitaqah amal la ilaha illallah, nah, yang pernah dia ucapkan itu ternyata lebih berat dan dia masuk dalam jannah. Baik. Tapi jangan berpikir mau seperti itu. Hah, kita tidak tahu siapa itu. Nah, jelas ada satu disebutkan dalam hadis. Nah, baik, wallahu a'lam. Waktu sampai jam berapa? Sudah. Sudah. Hah? Sudah sampai jam berapa? Jam 2 aja nah. Hah? Iya, nah mungkin kita yang pertanyaan ini kita simpan aja, ana simpan insyaallah di lain kali, semoga diberi kemudahan untuk bisa menjawabnya. Ya, oke, kita lanjut bisa. Nah ini mungkin sampai jam 3, jam 4. Baik, barakallahu fikum. Ana kira cukup. Jazakumullah khairan. Subhanallah bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.